الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang yang telah masuk ke dalam neraka dari kalangan umat beliau, min ahlil kabair, dari kalangan pelaku dosa besar. Fa yakhrujuna bi syafaatihi ba'da mahtaraqu. Mereka keluar dari neraka tersebut dengan sebab syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka terbakar. Wasaru fahman wahimaman, dan setelah mereka menjadi fahman, fahman itu arang, wahimaman itu fahman idza kana fihi harar, itu namanya himam, arang yang masih panas itu namanya himam. Kalau fahman itu arang, semata-mata arang, antum beli arang di pasar itu faham. Kalau himam, antum bakar sate, itu ada sisa arang. Masih panas kan? Itu namanya himam. Jadi mereka itu sudah jadi arang, gosong, anget pula. Fayadkhuluna al-janna bi syafa'atihi. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dengan syafa'annya beliau. Walisa'iril anbiya'i wal mu'minin wal malaika syafa'at. Dan untuk seluruh nabi, kaum mukminin, malaikat memiliki syafaat juga. Qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Mereka tidak akan mampu memberikan syafaat melainkan kepada orang yang Allah ridai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanfa'ul kafira syafa'atus syafi'in. Syafa'atnya orang-orang yang memberi syafa'at tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir. Asyarah. Asyafa'atu lugatan ja'lul witri syaf'an. Faddal Faiz, ikra. Qala syarih رحمه الله تعالى الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا واصطلاحا التوصيف لغير التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أمة له ولغيره. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى لأهل الموقف عند الله ليقضي ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يأتذرون فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه subhanahu wa ta'ala liqadai baina ibadi. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan asy-syafa'ah lughatan ja'alul witri syaf'an. Syafaat itu secara bahasa ja'alul witri syaf'an, menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Itu namanya syafa'ah. Menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Wastilahan, adapun secara istilah, gambarannya gini ya, menjadikan ganjil. Ini nah, satu kan ganjil, menjadikan dua. Nah, tindakan untuk menjadikan dua itu disebut dengan syafa'ah. Wastilahan, adapun secara istilah, at-tawassut lil ghair, memperantarai, menengahi. Tawassut itu menengahi, memperantarai. Lil ghair, untuk orang lain, bijal bimanfaatin, dalam bentuk mendatangkan kemanfaatan, au daf'i madharratin, atau menolak madharrat. Itu yang namanya syafaat secara istilah, memperantarai orang lain untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak madharat. Wastilahan asy-syafa'ah yaumal qiyamati naw'ani. Syafaat pada hari kiamat itu ada dua. Khassatun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'amatun lahu wa li ghairihi. Ada syafaat yang khusus untuk beliau, ada yang umum untuk beliau dan untuk yang lain juga. Fal khassatu bihi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atuhu al-uzma fi ahli al-mawqif indallahi liyaqdi bainahum. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atul uzma fi ahli al-mawqif, pada ahli al-mawqif, orang-orang yang dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Fi arsatil qiyamah. Indallah, di sisi Allah, liyaqdiya bainahum, agar Allah segera memutuskan urusan mereka. Yang Rasul sampai sujud ya di bawah arasy. Haina yalhaquhum minal karbi wal gham ma la yutiqun, ketika menimpa mereka berupa kesusahan, ma la yutiqun, sesuatu yang tidak mereka mampu ya, berkarab, kesusahan, walghom, kesedihan, kegundahan, malayutikun, yang tidak mereka mampu lagi. Fayadhabuna ila Adam, lalu umat manusia pergi ke Adam. Fanuhin, lalu ke Nuh, Fa Ibrahim, ke Ibrahim, Fa Musa wa Isa, semuanya, wa kulhum ya'tazirun, semuanya memberikan uzur. Mana kitab antum, mari? Oh. Ngira puasa. Wa kulluhum ya'tazirun fa ya'tuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mereka menyebutkan uzur, meminta uzur. Lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menyebutkan uzur kecuali Isa. Yang disebutkan dalam hadis itu. Semuanya Adam menyebutkan, Nuh juga, Ibrahim, Musa, berkaitan dengan uzur kesalahan-kesalahan mereka. Nuh, Ibrahim pernah tauriah, Musa pernah mukul, kecuali Isa, beliau tidak menyebutkan uzur. Seluruh mereka menyebutkan uzur, fayatuna ilan Nabi SAW, lalu mereka mendatangi Nabi SAW, fayashfa'u fihim. Lalu Rasul memberikan syafaat pada mereka ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'ti subhanahu wa ta'ala lil qadha'i baina ibadihi. Maka Allah datang untuk memutuskan perkaranya di antara hamba-hamba. Faja'a rabbuka wal malaikatu wal malaika saffan saffan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di situ. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falahu sallallahu alaihi wasallam syafa'at. Rasulullah SAW memiliki syafaat. Yakhtassu biha la yusyarikuhu fiha ahadun. Syafaat yang khusus bagi beliau, la yusyarikuhu fiha ahadun. Tidak ada seseorang pun yang bersyarikat padanya. Syafa'atun yusyrikuhu fiha ghairuhu minal anbiya'i was-salihin. Dan Rasul juga memiliki syafa'atun, syafaat-syafaat yang bersyarikat padanya para nabi dan orang-orang soleh. Lakin ma lahu fiha afdal mimma li ghairihi. Akan tetapi syafaat untuk beliau dari syafaat-syafaat yang bersyarikat ini tadi afdal dibandingkan untuk yang selainnya. Jadi Rasul punya dua syafaat, syafaat khusus, syafaat yang umum. Untuk yang umum ini seluruh nabi dan orang-orang soleh bersyarikat bersama Rasul. Maknanya mereka juga bisa memberikan syafaat. Namun syafaat Rasul lebih afdal dibandingkan syafaat mereka. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi wa akramuhum ala rabbih azza wa jalla. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling afdal dan paling mulia di sisi Rabb-nya Allah azza wa jalla, ila qawlihi, sampai pada keterangan beliau, yaitu keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min dzalika al maqamul mahmud. Dan di antara bentuk pemuliaan itu adalah al-maqam al-mahmud. Ada yang menafsirkan banyak, sampai 10 tafsir menyebutkan makna al-maqam al-mahmud. Asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Maqaman mahmudan ada 10 khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam yang rajih, maqam mahmud adalah syafa'atul uzma. Bisa dilihat keterangan dalam Majmu'ul Fatawa dan juga Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini syarah kitab Tauhid. Tapi tidak selesai. Kemudian dilanjutkan sama Abdurrahman bin Hasan, yaitu Fathul Majid. Waqad zukirat hadhil qissatu. Sungguh kisah ini telah disebutkan fi hadits sur al-masyhur. Pada hadits as-sur al-masyhur. Lakin sanaduhu dha'ifun mutakallamun. Fihi. Akan tetapi sanadnya dhaif, diperbincangkan padanya, wa hudzifat min al-hadits as-sahihah, dan telah dibuang dari hadis-hadis yang sahih. Faqtasara minha ala dzikri syafa'ah fi ahli al-kaba'ir. Maka dicukupkan padanya penyebutan syafaat pada ahli al-kaba'ir saja. Di situ disebutkan untuk kisah panjang lebar pada hadis as-sur. Dari jalannya Ismail ibn Rafi an Muhammad ibn Abi Ziyad an Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi an rajulin min al-Ansar an Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah SAW. Fadzakarahu. Wal hadis munkarun. Ismail ibn Rafi munkarul hadis. Wa Muhammad ibn Yazid ibn Abi Ziyad majhul. Wal wasita baina Muhammad ibn Ka'ab wa Abi Hurairah rajulin min al-Ansar. La yudra man huwa. Majhul. Atau mubaham. Ada yang perawi munkarul hadis, ada yang majhul, ada yang mubham. Tiga ilatnya. Qala al-Bukhari Muhammad ibn Yazid ibn Ziyad rawahu Ismail ibn Rafi hadis sur mursalan walam yasih. Hadis sur, trompet. Qala Ahmad ibn Hanbal rijaluhu la yu'rafun. Qala Ibn Hibban, lastu atau lastu a'tamid ala isnadi khabarihi. Ibn Hibban mengatakan, aku tidak bersandar pada sanad hadis dia. Qala al-Azdi laisa biqa'im fi isnadihi nazar. Dia tidak tegak pada sanadnya, ada perlu ditinjau ulang. Qala Daruqutni la yathbut wa Muhammad ibnu Ayyub wa Muhammad wa Ayyub wa rawi anhu majhulan. Ringkasnya hadis tersebut dhaif. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, Allah ya, yang hadis sore ini kayak apa kisahnya? Mana tuh? Allah alam ya, yang hadis surahnya nah. Kayak apa lafadnya? Yang riwayatnya disebutkan, diriwayatkan Al-Uqayli, Bayhaqi. Adapun syafaatul udhma itu memang ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan, cuman yang berkaitan dengan kisah ada hadis as-sur. Ini hadisnya dhaif, kata Syekh Ibnu Utsaimin dhaif. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa syarih at-Tahawiyah, dan pensyarah akidah Tahawiyah siapa? Ibnu Abil Izz. Wa kana maqsudus salafi min al-iqtisar 'ala syafa'ah fi ahli al-kaba'ir war raddu 'ala al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah. Tadi kan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan wa hudzifat min al-ahadits as-sahihah. Ya, kisah ini tadi dibuang dari hadis-hadis yang sahih. Faqtasara minha ala zikri syafa'ah fi ahli al-kabair, sehingga dicukupkan dari hadis-hadis tadi penyebutan syafa'at untuk ahlul kabair saja, kata Ibnu Katsir dan al-Imam Ibnu Abil Aiz. Wa kana maqsudus salaf min al-iqtisar 'ala syafa'ah fi ahli al-kabair huwa ar-raddu 'ala al-khawarij. Maksud para salaf, mereka salaf ketika di kitab-kitab akidah, mereka cuma menyebutkan pembahasan tentang syafaat. Biasanya cukup mereka menyebutkan syafaat tentang ahlul kabair. Padahal syafaat itu panjang, banyak. Ya, sampai mereka menyebutkan, Ibnu Abil Izz itu menyebutkan sampai ada 8, 7 atau 8 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, mereka para ulama salaf ketika menyebutkan fi kutubil aqidah, mereka mencukupkan dengan penyebutan syafaat tentang ahlul kabair. Kenapa? Warad ala al-khawarij wa man taba'ahu min al-mu'tazilah, dalam rangka membantah khawarij dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, mengikuti mereka dari kalangan mu'tazilah. Walaupun jahmiyah annahum ankaru jami'a syafa'at, mereka mengingkari seluruh syafa'at. Jadi kalau ditanya kenapa para ulama kadang cuma menyebutkan syafa'at di ahli kabair, tidak menyebutkan syafa'at yang lain, alasannya karena dalam rangka membantah. Coba antum lihat itu, keterangan Ibnu Qudamah. Beliau termasuk dari kalangan salaf. Apa yang disebutkan di matan? Wa yashfa'u nabiyuna fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir fayakhrujun. Ya enggak? Apakah beliau menyebutkan rincian syafaat? Enggak. Syekh Ibnu Utsaimin yang menyebutkan syafaat itu ada untuk beliau, untuk paman dan yang lainnya. Tapi salaf itu seperti Al-Imam Ibnu Qudamah cuma menyebutkan syafaat di ahli al-kaba'ir. Kenapa? Raddan 'alal khawarij wal mu'tazilah. Difahami? Nyambung. Ya, maksud salaf cuma menyebutkan masalah syafaat itu banyak, tapi kalau ketika kita baca-baca kitab-kitabnya para ulama, mereka cuma menyebutkan syafaat tentang ahlul kabair. Mereka tidak menyebutkan syafaat-syafaat yang lain. Wa hadhihi syafa'atu la yunkiruha al-mu'tazilah wal khawarij. Syafaat ini adalah syafaat yang tidak diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Syafaat apa? Syafaatul Uzma. Di situ disebutkan di ta'liq oleh Al-Hafidz, berkata Al-Hafidz, siapa? Ibnu Hajar. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid. Wal murad bi syafa'atil uzma, yang dimaksudkan dengan syafa'atul uzma, fi irahatin nas min haulil mawqif wala khilafa fi wuqu'iha. Yang dimaksudkan dengan syafa'atul uzma yaitu pada permasalahan irahatin nas, menenangkan atau membuat tenang umat manusia, min haulil mawqif, dari kengerian mawqif hari kiamat, wala khilafa fi wuqu'iha, dan tidak ada khilaf tentang adanya atau terjadinya syafa'atul uzma. Wa yushtaratu fiha idznullah, kata Syekh Ibnu Taimin, dipersyaratkan pada syafaat tadi adalah izin dari Allah. Ya qawlihi ta'ala, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ disebutkan qala Syekhul Islam, ajma'al muslimun 'ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lil khalqi yawmal qiyamah ba'da ay yas'alahu an-nasu min dzalika wa ba'da ay ya'zanallahu lahu fi syafa'ah. Kaum muslimun sepakat bahwasanya Nabi SAW bisa memberikan syafaat untuk makhluk pada hari kiamat setelah umat manusia bertanya atau meminta kepada beliau tentang hal itu, dan setelah Allah mengizinkan kepada beliau tentang syafaat tersebut. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-'amatu, syafaat yang umum. Apa itu? Wa hiya syafa'atu fi man dakhala an-naru, fi man dakhala an-nara minal mu'minin ahli al-kaba'iri ay yakhruju minha ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa himaman. Yang kedua, syafaat yang umum, yaitu syafaat pada orang yang telah masuk dalam neraka dari kalangan kaum mu'minin, ahlil kabair, ayakhruju minha, agar bisa keluar dari neraka tersebut, ba'da mahtaraqu, setelah mereka terbakar, wasaru fahman wahimaman, dalam keadaan mereka sudah menjadi arang dan panas. Li hadithi Abi Sa'id, qal, berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amma ahlun naril ladzina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun. Adapun penduduk neraka yang mereka memang pantas berhak untuk nunggu neraka tadi, mereka tidak mati padanya, tidak pula hidup. Walakin, fala yamutuna fiha wala yahyaun walakin unasun, akan tetapi ada umat manusia au kama qala, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, tusibuhumun nar bidzunubihim, mereka tertimpa masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa mereka, au qala bi khotoyahum, dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, fayumituhum imatatan, lalu Allah matikan mereka dengan sekali kematian, hatta idza saru fahman, maknanya imat, bukan dimatikan ini, mereka mati tidak hidup lagi ya, disiksa maknanya, dibakar. Lalu Allah SWT membakar mereka, hatta idza saru fahman adzina fi syafa'ah, sampai tatkala mereka menjadi arang, adzina fi syafa'ah. Rasul menyebutkan Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Hadis ini dari jalan Sa'id ibn Zaid Abi Salama an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an bihi, secara marfu' hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qala Ibnu Katsir fi An-Nihayah, berkata Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, Nihayah fi Gharibil Hadis, wa hadza isnadun sahihun ala syarti syaikhain wa lam yukhrijahu min hadzal wajh, sanad ini sanad yang sahih menurut syarat Bukhari Muslim, namun Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya dari sanad ini tadi. Wa hadzi syafa'atu takunu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal malaikati wal mu'minin li hadits Abi Sa'id an nabiy sallallahu alaihi wasallam, syafa'at ini berlaku bagi nabi dan juga untuk selain nabi dari kalangan para rasul anbiya dan juga malaikat dan juga kaum mukminin berdasarkan hadis Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, padanya terdapat lafaz fayaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis kursi, malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang kaum mukminun, orang-orang saleh memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa ketika itu kecuali arhamur rahimin. Ya. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayakhruj minha qauman atau fayukhrij minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Lam ya'malu khairan qattu qad a'adu himaman muttafaqun alaih. Kata Rasul, tidak tersisa lagi kecuali yaitu arhamur rahimin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengepal dengan sekali kepalan dari neraka tersebut, lalu Allah mengeluarkan dari neraka tersebut suatu kaum yang belum pernah beramal suatu kebaikan sedikit pun. Kada adu himaman, yang mereka sudah berubah menjadi arang. Mereka itu belum beramal sama sekali. Belum beramal maksudnya itu amalan zahir. Ya, lam ya'malu khairan qattun, belum beramal dengan amalan zahir. Namun mereka sudah ada amalan amalul qalbi, yaitu keimanan mereka, tauhid mereka dalam hati tersebut. Wa hadhi syafa'ah, syafa'at yang seperti ini, yunkiruha al-mu'tazilatu wal khawariju, diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij, bina'an ala madhhabihim, berdasarkan yang mereka bangun di atas madhab mereka, anna fa'ilal kabira mukhalladun finnar fala tanfa'hu asy-syafa'ah, bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka, tidak bermanfaat baginya syafaat. Itu keyakinan mereka. Keyakinan apa? Mu'tazilah dan Khawarij. Katanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kalau Khawarij, mereka mengkafirkan di dunia, mereka mengekalkan di neraka. Kalau Mu'tazilah, di dunia kata mereka manzilatun baina manzilatain wa hum finnari khalidin, mereka kekal di neraka. Ittifaq bainal Khawarij wal Mu'tazilah anna ahlal kabair fi nar mukhalladin. Wa naruddu alaihim bima ya'ti. Kita bantah mereka dengan alasan sebagai berikut. Al-awwal anna dzalika mukhalifun lil mutawatir min al hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya hal tersebut menyelisihi hadis-hadis yang sudah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu mukhalifun li ijma'is salaf, dan juga menyelisihi ijma'us salaf. Wa yushtaratu li hadhihi syafa'atu syartan. Dipersyaratkan pada syafaat ini dua syarat. Al-awwal idznullahi fi syafa'ah. Izin Allah pada syafaat tersebut. Ya. Syafaat itu terjadi setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Atsani yang kedua, ridhaullahi 'anil syafi' wal mashfu'u lah. Keridhaan Allah terhadap asy-syafi' yang memberikan syafaat, perantara syafi'nya, perantaranya. Wal mashfu'u lah, yang diberi syafaat. Siapa yang diberi syafaat? Orangnya tadi. Jadi keridhaan Allah dari pemberi dan yang diberi. Di sana ada yang ketiga, yaitu al-mashfu' indahu. Al-mashfu' indahu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala. Jadi ada tiga ya. Ada asy-syafi', ada al-mashfu' la, ada al-mashfu' indahu. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai. Fa amal kafir, adapun orang-orang kafir, fala syafa'ata lahu liqaulihi ta'ala, maka mereka tidak memiliki syafaat sedikit pun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ai law furidha anna ahadan syafa'a lahum lam tanfa'hum syafa'ah. Maknanya, kalaupun seandainya ditetapkan ada seseorang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka, maka syafaat tersebut tidak akan bermanfaat bagi mereka. Itu ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Disebutkan di bawah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma syafa'atuhu li ahli dzunub min ummati muttafaqun 'alaiha baina sahaba wa tabi'in lahum bi ihsan wa sa'iri a'immatil muslimin al arba'a wa ghairihim. Adapun syafa'at Rasul kepada ahli dzunub, pelaku dosa dari kalangan umat Islam ini, perkara yang muttafaqun 'alaihi, disepakati. Muttafaqun 'alaiha baina sahaba wa tabi'in, disepakati antara sahabat dan tabi'in. Wa sa'ir a'immatil muslimin al-arba'ah wa ghairihim, dan seluruh umat ulama-ulama kaum muslimin dan yang selainnya. Wa an karaha katsirun min ahli al-bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah waz zaidiyah. Ini juga diingkari oleh kebanyakan ahli bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah dan zaidiyah. Wa qala haula, mereka mengatakan, man yadkhulun nar la yakhruj minha illa la bi syafa'atin wala ghairiha. Orang yang sudah masuk ke dalam neraka tidak akan keluar darinya tidak dengan syafaat, tidak pula selain syafaat. Wa inda haula ma thamma illa man yadkhulul janna fala yadkhulun nar. Wa inda haula, dan menurut mereka, pada mereka, ma thamma, tidak ada di sana illa, kecuali man yadkhulul jannata, kecuali orang yang masuk ke dalam surga, fala yadkhulun nar, maka dia tidak masuk neraka. Waman yadkhulun nar fala yadkhulul jannah, dan siapa yang masuk neraka tidak akan masuk dalam surga. Jadi menurut Mu'tazilah, Khawarij dan juga Zaidiyah ini tadi, menurut mereka ma thamma tu ma hunaka. Ya, enggak ada di sana kecuali kalau surga, kalau neraka, enggak ada yang bekas-bekas ex neraka itu tadi. Wala yajtami 'indahum fi syakhsil wahid thawbun wa iqabun. Menurut mereka tidak akan berkumpul pada satu orang sawabun wa iqab. Ada pahala, ada juga hukuman. Tidak mungkin. Kalau dihukum, kalau masuk surga. Wa amas sahabah wa tabi'un lahum bi ihsan wa sa'irul a'immah al-arba'ah wa ghairuhum. fayuqirrun bima tawatarat bihil ahadits as-sahihah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dan seluruh a'immah al-arba'ah Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, wa ghairuhum dan yang selain mereka, fayuqirrun, mereka mengikrarkan, menetapkan segala sesuatu yang sudah mutawatir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annallaha yukhrij minan nari ba'da ayu'adzibahumullahu ma syaa'a ayu'adzibahum. Bahwasannya Allah mengeluarkan dari neraka tersebut setelah Allah mengazab mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk mengazab mereka. Yukhrijuhum bi syafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengeluarkan mereka dengan sebab syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhrij akharin bi syafa'ati wadhihi. Dan Allah mengeluarkan yang lain dengan syafaat selain Nabi. Wa yukhrij qauman bila syafa'ah. Dan Allah juga mengeluarkan suatu kaum dengan tanpa syafa'at. Jadi ada yang dikeluarkan tanpa syafa'at. Itu faedah ya. Jadi tidak setiap orang yang keluar dari neraka dimasukkan ke dalam surga itu dengan sebab syafa'at. Ada yang dikeluarkan tanpa syafaat, namun dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengeluarkan mereka. Kemudian, wa amma syafa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib hatta kana fi dhahdahi fi dhahdahin min narin wa alaihi na'lani yaghli minhuma dimaghuhu. Adapun syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abi Thalib, sampai-sampai dia Abu Thalib itu cuma sekedar berada di dhahdah. Dhahdah itu aslul makna al-ma idza balagha al-ka'b. Air kalau nyampai mata kaki itu disebut dengan dhahdah. Ya. Asal ya banjir tapi cuma sampai mata kaki. Ya, itu namanya dhahdah. Namun yang banjir ini bukan banjir ya. Api neraka gitu loh. Bukan air. Tapi asal penggunaan dhahdah itu banjir air yang nyampai mata kaki. Disebut dengan dhahdah. Wa'alahi na'lan. Dan dipakaikan kepada beliau na'lan. Dua sendal. Yagli minhuma dimaguhu. Bisa mendidih. Yagli. Ya, mendidih. Dengan sebab dua terompa tadi. Otaknya si Abu Thalib. Wa innahu la ahwana ahli nari azaban. Sesungguhnya beliau la ahwanu ahli nari azaban. Sesungguhnya beliau adalah penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Bacanya la ahwan bukan li ahwan. Wa innahu la ahwanu ahli nari azaban. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan aku lakana fid darkil asfali minan nar. Saya beliau itu Abu Thalib berada di bawah asfal, bawah paling dark itu bawah dasar yang paling bawah dari neraka. Fa hadza khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ammihi Abi Thalib. Ya. Untuk paman beliau Abu Thalib. Jadi syafaat yang khusus untuk Nabi kepada paman beliau Abu Thalib faqat. Wa dzalika wallahu a'lam. Lamma qama bihi min nusratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa'i anhu wa amma ja'a bihi. Wallahu a'lam, sebabnya mungkin dikarenakan Abu Thalib tadi banyak melakukan pembelaan terhadap Nabi. Ya. Dan juga pembelaan terhadap beliau ketika beliau hidup, ketika beliau berdakwah serta membela agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata beliau tidak masuk Islam. Wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan. Fal jannatu ma'wa awliyaihi wan naru iqabun li'adaihi. Wahlul jannati fiha mukhalladun innal mujrimina fi jahannam fi adhabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ya. Ya. 6/4. Sudah cukup dulu. Besok insyaallah antum banyak ada dokter Riki nak bergawi. Naktafi bi hadzal qadar, subhanallahi wa bihamdih. Thank you.